Hidup bukanlah persaingan. Pemuda, tapi, kurasa aku masih belum mengerti betul. Filsuf, oke, tanyakan saja apapun yang kau mau. Pemuda, Adler mengakui bahwa upaya untuk meraih superioritas, upaya seseorang untuk menjadi makhluk yang lebih unggul, adalah hasrat yang universal, bukan? Namun di sisi lain, dia menuliskan satu catatan peringatan sehubungan dengan perasaan inferior dan superior yang berlebihan. Akan lebih mudah dipahami kalau dia mengecam upaya meraih superioritas itu sendiri, dengan begitu aku bisa menerimanya. Apa yang seharusnya kita lakukan? Filsuf, pikirkan dengan cara ini. Ketika kita menyinggung upaya untuk meraih superioritas, ada kecenderungan untuk menganggapnya sebagai hasrat untuk menjadi lebih unggul dari yang lain, untuk mendaki lebih tinggi, sekalipun ini berarti menendang orang lain hingga jatuh, kau tahu. Gambaran tentang seseorang yang menaiki sederetan anak tangga dan menyingkirkan orang lain dari jalannya untuk sampai ke puncak. Adler tidak membenarkan sikap tersebut, tentu saja. Ia bahkan mengatakan bahwa dengan level kedudukan yang sama, ada orang-orang yang melangkah maju, dan ada pula yang melangkah maju di belakang mereka. Camkan gambaran itu di pikiranmu. Meskipun jarak yang ditempuh dan laju perjalanan mereka berbeda, semua orang sama-sama berjalan di tempat yang rata. Upaya meraih superioritas adalah pola pikir untuk maju dengan kaki sendiri, bukan untuk bersaing, yang mengharuskan kita membidik lebih tinggi dari yang lain. Pemuda, jadi, hidup bukanlah persaingan. Filsuf, itu benar. Terus melangkah maju tanpa bersaing dengan siapapun itu sudah cukup. Dan tentu saja, tidak ada gunanya membandingkan diri dengan orang lain. Pemuda, tidak, itu mustahil. Kita akan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Tak peduli bagaimanapun keadaannya. Justru dari situlah perasaan inferior kita muncul, bukan? Filsuf, perasaan inferior yang sehat tidak timbul dari membandingkan diri sendiri dengan orang lain, namun dari membandingkan diri sendiri dengan keadaan diri yang ideal. Pemuda, tapi. Filsuf, begini, kita semua berbeda. Gender, umur, pengetahuan, pengalaman, penampilan, tidak ada dua orang yang sama persis. Kita, secara positif, perlu mengakui kenyataan bahwa orang lain berbeda dari kita. Dan bahwa kita setara, tapi tidak sama. Pemuda, kita setara tapi tidak sama. Filsuf, itu benar. Setiap orang berbeda. Jangan mencampuradukkan perbedaan itu dengan hal baik dan buruk, serta perkara superior dan inferior. Apapun perbedaannya, kita semua setara. Pemuda, kedudukan manusia itu sama. Idealnya, kurasa begitu. Tapi bukankah kita saat ini sedang mencoba mengadakan diskusi jujur tentang realitas? Apakah kau benar-benar akan berkata, misalnya, bahwa aku, orang dewasa, dan anak kecil yang masih bergumul dengan soal-soal aritmetika memiliki kedudukan yang setara? Filsuf, dalam hal pengetahuan dan pengalaman, lalu tanggung jawab yang bisa diambil, jelas ada perbedaan. Anak itu mungkin tidak bisa mengikat tali sepatu dengan benar, atau memahami persamaan matematika yang rumit, atau bertanggung jawab sampai ke tingkat orang dewasa saat masalah timbul. Akan tetapi, hal-hal tersebut seharusnya tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai sebagai manusia. Jawabanku tetap sama, semua manusia setara, tapi tidak sama. Pemuda, lalu, apa maksudmu seorang anak kecil harus diperlakukan sama seperti orang yang sudah dewasa penuh? Filsuf, tidak, ketimbang memperlakukan anak kecil seperti orang dewasa, atau seperti anak-anak, kita harus memperlakukan mereka seperti sesama kita. Kita berinteraksi dengan anak kecil secara sungguh-sungguh, sebagai sesama kita. Pemuda, ayo ganti pertanyaannya. Semua orang setara. Mereka memiliki level kedudukan yang sama rata. Tapi sebenarnya ada kesenjangan di sini, bukan? Yang ada di depan itu superior, dan yang mengejar di belakangnya inferior. Jadi, pada akhirnya ini adalah tentang superior dan inferior, bukan? Filsuf, tidak. Bukan begitu. Tidak penting apakah seseorang berupaya berjalan di depan atau di belakang. Ini seperti berjalan di suatu bidang datar yang tidak memiliki sumbu vertikal. Kita tidak melakukannya karena perlu bersaing dengan yang lain. Hanya dengan maju mendahului siapa diri kita saat inilah ada nilai yang bisa kita dapatkan. Pemuda, apakah kau sendiri sudah terbebas dari segala bentuk persaingan? Filsuf, tentu saja. Aku tidak mencari status atau kehormatan. Dan aku menjalani hidup sebagai filsuf yang mengamati dari luar, tanpa memiliki keterkaitan dengan persaingan duniawi. Pemuda, apakah ini berarti kau keluar dari pertandingan? Bahwa kau, entah bagaimana, sudah menerima kekalahan? Filsuf, tidak, Aku menarik diri dari tempat-tempat yang disibukkan dengan menang dan kalah. Saat seseorang berupaya menjadi dirinya sendiri, persaingan jelas akan menjadi penghalang. Pemuda, tidak mungkin, itu argumen orang tua yang sudah letih dengan kehidupan. Orang muda sepertiku harus meraih kesuksesan dengan kedua tangannya sendiri di tengah tekanan kompetisi. Kalau tidak ada rival yang berlari di sampingku, bagaimana aku bisa mengalahkan diriku sendiri? Apa salahnya menganggap hubungan interpersonal sebagai kompetisi? Filsuf, kalau rivalmu adalah orang yang bisa kau sebut sebagai kawan seperjuangan, ini mungkin akan mengarah pada peningkatan diri. Tapi, dalam banyak kasus, rival tidak akan menjadi kawan seperjuangan. Pemuda, arti persisnya, hanya kaulah yang mencemaskan penampilanmu. Filsuf, ayo bereskan hal-hal yang masih mengganggu. Di awal, kau mengungkapkan ketidakpuasanmu terhadap definisi Adler bahwa semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal, bukan? Itu menjadi landasan bagi diskusi kita tentang perasaan inferior. Pemuda, ya, itu benar. Topik ini terlalu emosional, dan aku hampir saja lupa. Pertama-tama, apa alasanmu mengemukakan topik ini? Filsuf, karena hubungannya dengan topik tentang kompetisi. Tolong diingat, kalau persaingan menjadi inti dari hubungan interpersonal seseorang, dia tidak akan bisa lari dari persoalan dalam hubungan interpersonalnya atau meloloskan diri dari kemalangannya. Pemuda, kenapa tidak? Filsuf, karena di ujung suatu kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah. Pemuda, menang dan kalah itu sama sekali tidak ada salahnya. Filsuf, kalau begitu, pertimbangkan sebentar hal ini. Andaikan dirimu, secara spesifik, sadar sedang berkompetisi dengan orang-orang di sekitarmu. Dalam hubunganmu dengan mereka, engkau tidak punya pilihan selain menyadari kemenangan atau kekalahanmu. Tuan A berhasil masuk ke universitas terkemuka ini, Tuan B mendapat pekerjaan di perusahaan besar itu, dan Tuan C berhasil menjalin hubungan dengan wanita yang sangat menarik, dan kau akan membandingkan diri dengan mereka dan berpikir, cuma inilah yang kumiliki. Pemuda, haha, itu cukup spesifik. Filsuf, ketika seseorang sadar tentang kompetisi dan menang kalah, perasaan inferior tak terelakkan lagi akan muncul. Karena dia terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain dan berpikir, aku berhasil mengalahkan orang itu atau aku kalah dari orang itu. Kompleks inferioritas dan kompleks superioritas adalah perpanjangan dari perasaan ini. Sekarang, seperti apakah orang lain menurutmu di titik tersebut? Pemuda, aku tidak tahu, rival, kurasa. Filsuf, tidak, bukan sekadar rival. Tanpa sadar, kau akan mulai melihat setiap orang, semua orang di seluruh dunia ini, sebagai musuhmu. Pemuda, musuhku? Filsuf, kau mulai berpikir bahwa orang-orang selalu memandangmu rendah dan mencemoohmu, bahwa mereka semua adalah musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh, yang mengintai di balik setiap celah dan menyerang dengan tiba-tiba. Pendeknya, dunia adalah tempat yang mengerikan. Pemuda, musuh yang sama sekali tidak boleh dianggap remeh. Orang yang sedang bersaing denganku? Filsuf, inilah yang membuat persaingan menjadi begitu menakutkan. Sekalipun kau bukan pecundang, sekalipun kau terus-menerus meraih kemenangan, kalau kau telah menempatkan diri dalam kompetisi, kau tidak akan pernah merasakan kedamaian sedetik pun. Kau tidak mau menjadi pecundang. Dan untuk itu, kau harus selalu menang. Kau tidak bisa mempercayai orang lain. Alasan begitu banyak orang tidak benar-benar merasa bahagia ketika membangun kesuksesan mereka di mata masyarakat adalah karena mereka hidup dalam kompetisi. Karena bagi mereka, dunia adalah tempat yang berbahaya dan dipenuhi lawan. Pemuda, kurasa begitu, tapi... Filsuf, tapi apakah orang lain benar-benar melihatmu begitu rupa? Apakah mereka benar-benar mengawasimu sepanjang waktu, mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang? Sepertinya tidak mungkin. Salah satu teman mudaku, waktu dia masih remaja, biasa menghabiskan banyak waktu di depan cermin untuk menata rambut. Dan sekali waktu, saat dia sedang bercermin, neneknya berkata, "Cuma kau yang mencemaskan penampilanmu." Dia mengatakan hidup terasa sedikit lebih mudah dihadapi setelah itu. Pemuda, hei, itu sindiran halus untukku, kan? Mungkin aku memang melihat orang-orang di sekitarku sebagai musuh. Aku terus-menerus khawatir diserang dengan anak panah yang bisa terbang ke arahku sewaktu-waktu. Aku selalu berpikir bahwa aku selalu diawasi, bahwa aku sedang dinilai dengan keras, dan bahwa aku akan diserang. Dan mungkin juga benar bahwa ini merupakan reaksi yang canggung, sama seperti remaja yang terobsesi dengan cerminnya tadi. Orang-orang di dunia tidak sedang memperhatikanku. Sekalipun aku berjalan jungkir balik di jalanan, mereka tidak akan memperhatikannya. Tapi, aku tidak tahu, apakah kau hendak mengatakan bahwa, bagaimanapun, perasaan inferior yang kumiliki adalah sesuatu yang kupilih sendiri, dan memiliki tujuan. Bagiku, ini jelas tidak masuk akal. Filsuf, dan kenapa begitu? Pemuda, aku memiliki saudara laki-laki yang lebih tua 3 tahun dariku. Dia memiliki potongan yang pas sebagai seorang abang, selalu melakukan apa yang orang tua kami katakan, unggul dalam pelajaran dan olahraga, dan merupakan gambaran ketekunan itu sendiri. Dan sejak kecil, aku selalu dibandingkan dengan dirinya. Dia lebih dewasa dan lebih maju, jadi tentu saja aku tidak pernah bisa mengalahkannya dalam hal apapun. Orang tua kami sama sekali tidak peduli dengan keadaan itu, dan tidak pernah memberikan pengakuan apapun padaku. Apapun yang kukerjakan, aku selalu diperlakukan sebagai anak-anak, dan selalu dicaci dan disuruh diam. Aku belajar memendam perasaanku sendiri. Aku menjalani hidup dengan dipenuhi perasaan inferior, dan aku tidak punya pilihan selain menyadari persainganku dengan abangku. Filsuf, aku mengerti. Pemuda, terkadang, aku memikirkannya seperti ini. Aku bagaikan labu yang tumbuh tanpa mendapatkan cukup sinar matahari. Jadi, wajar saja aku tumbuh tidak keruan karena dipenuhi rasa inferior. Kalau ada yang bisa tumbuh lurus dalam situasi semacam itu, aku ingin berjumpa dengan mereka. Filsuf, aku mengerti. Aku benar-benar mengerti perasaanmu. Sekarang, ayo kita lihat makna kompetisi dengan mempertimbangkan hubunganmu dengan saudaramu. Kalau pikiranmu tidak berorientasi pada kompetisi, sehubungan dengan saudaramu dan hubungan interpersonalmu yang lain, bagaimana orang lain menurut pandanganmu? Pemuda, saudaraku adalah saudaraku, dan kurasa orang lain adalah cerita yang berbeda. Filsuf, tidak. Mereka seharusnya menjadi kawan seperjuangan yang lebih positif. Pemuda, kawan seperjuangan? Filsuf, tadi, bukankah kau berkata, aku tidak bisa ikut gembira melihat kebahagiaan orang lain. Kau memikirkan hubungan interpersonal sebagai persaingan. Kau mempersepsikan kebahagiaan orang lain sebagai kekalahanku. Itulah sebabnya kau tidak bisa turut merayakannya. Akan tetapi, saat seseorang terbebas dari skema persaingan ini, tuntutan untuk menang dari orang lain akan sirna. Dia juga akan terlepas dari kekhawatiran yang menyatakan, mungkin aku akan kalah. Dan dia menjadi mampu merayakan kebahagiaan orang lain dengan sepenuh hati. Dia mungkin bisa menjadi pribadi yang dapat berkontribusi secara aktif pada kebahagiaan orang lain. Tipe orang yang selalu bersedia membantu di saat-saat sulit itulah yang pantas disebut kawan seperjuanganmu. Pemuda, Filsuf, sekarang kita sampai di bagian yang penting. Saat kau sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa manusia adalah kawan seperjuanganku, caramu memandang dunia ini akan berubah sepenuhnya. Kau tidak akan lagi menganggap dunia ini sebagai tempat yang berbahaya atau dihantui kebimbangan yang tidak perlu. Dunia ini akan menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagimu. Dan masalah-masalah dalam hubungan interpersonalmu akan berkurang drastis. Pemuda, alangkah bahagianya dirimu. Tapi kau tahu, itu semua ibarat bunga matahari. Alur pemikiran dari setangkai bunga matahari yang disirami cahaya mentari setiap hari dan dirawat dengan air melimpah. Labu yang ditanam di tempat gelap tidak akan tumbuh sebaik itu. Filsuf, kau lagi-lagi berbalik pada etiologi, mengaitkan pencetusnya. Pemuda, oh, itu benar sekali. Dibesarkan oleh orang tua yang keras, sejak kecil sang pemuda selalu ditindas dan dibanding-bandingkan dengan kakak laki-lakinya. Tidak satupun pendapatnya pernah didengar, dan dia selalu mendengarkan kata-kata kasar bahwa dia adalah adik laki-laki yang payah. Karena tidak memiliki teman di sekolah, dia menghabiskan seluruh waktu istirahatnya seorang diri di perpustakaan, yang menjadi satu-satunya tempat pelariannya. Pemuda ini, yang sudah melewati bertahun-tahun awal kehidupannya dengan cara seperti itu, merupakan penganut etiologi sejati. Kalau dia tidak dibesarkan oleh orang tua seperti itu, kalau kakak laki-lakinya tidak pernah ada, dan kalau dia tidak masuk ke sekolah itu, dia bisa memiliki hidup yang lebih cerah. Dia sebelumnya sebisa mungkin mencoba berpartisipasi dalam diskusi dengan kepala dingin. Tapi sekarang perasaannya yang sudah terpendam bertahun-tahun lamanya akhirnya meledak. Dari perebutan kekuasaan hingga balas dendam. Pemuda, okay, seluruh pembicaraan tentang teleologi dan semacamnya ini hanya teori yang menyesatkan, dan trauma jelas-jelas ada. Dan manusia tidak bisa lepas dari masa lalunya. Tentunya kau menyadarinya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu dengan mesin waktu. Selama masa lalu tetap ada sebagai masa lalu, Kita hidup dalam konteks masa lalu. Dan kalau seseorang hendak memperlakukan masa lalunya sebagai sesuatu yang tidak ada, itu sama saja dengan meniadakan seluruh kehidupan yang sudah dijalaninya. Apakah kau menyarankan aku memilih hidup yang begitu tidak bertanggung jawab? Filsuf, memang benar. Manusia tidak bisa menggunakan mesin waktu atau memutar kembali jarum waktu. Tapi bagaimana seseorang memaknai peristiwa di masa lalunya? Inilah tugas yang diberikan pada dirimu yang sekarang. Pemuda, baiklah, jadi ayo bicara saat ini. Terakhir kali, kau bilang manusia menciptakan emosi amarah, bukan? Dan bahwa itulah pendirian dari sudut teleologi. Aku masih tidak bisa menerima pernyataan itu. Contohnya, bagaimana kau bisa menjelaskan contoh-contoh kemarahan terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah? Apakah kau akan berkata bahwa itu semua emosi yang diciptakan untuk menekankan pendapat seseorang? Filsuf, tentu saja, ada masa-masa ketika aku dibuat berang oleh masalah-masalah sosial. Tapi aku akan berkata bahwa ketimbang luapan emosi yang tiba-tiba, ini lebih menyerupai emosi yang didasarkan pada logika. Ada perbedaan antara kemarahan pribadi, sentimen pribadi, dan kemarahan yang muncul akibat kontradiksi dan ketidakadilan di masyarakat. Kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan. Kemarahan pribadi akan segera mereda. Kemarahan yang diakibatkan oleh ketidakadilan, di sisi lain, bertahan dalam waktu lama. Amarah sebagai ekspresi sentimen pribadi hanyalah alat untuk membuat orang lain tunduk padamu. Pemuda, kau berkata amarah karena sentimen pribadi dan amarah yang timbul karena ketidakadilan itu berbeda. Filsuf, itu dua hal yang sama sekali berbeda. Karena amarah yang timbul karena ketidakadilan melampaui kepentingan diri sendiri. Pemuda, kalau begitu, aku ingin bertanya tentang sentimen pribadi. Tentunya kau sekali waktu pernah marah bukan? Misalnya kalau seseorang melontarkan makian kepadamu tanpa alasan khusus? Filsuf, tidak, aku tidak marah. Pemuda, ayolah, jujurlah padaku. Filsuf, kalau seseorang memaki di depan wajahku, aku akan memikirkan tujuan terpendamnya. Sekalipun tidak memaki secara langsung, saat kau merasa benar-benar marah karena perkataan atau perilaku orang lain, tolong pertimbangkan bahwa orang itu sedang menantangmu dalam upaya perebutan kekuasaan. Pemuda, upaya perebutan kekuasaan? Filsuf, misalnya, seorang anak akan mengusik orang dewasa dengan berbagai kejahilan dan kelakuan buruknya. Dalam banyak kasus, ini dilakukan dengan tujuan mencari perhatian, dan akan berhenti tepat sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah. Akan tetapi, kalau anak itu tidak berhenti sebelum orang dewasa tersebut menjadi benar-benar marah, tujuannya sebenarnya adalah untuk bertengkar. Pemuda, kenapa anak itu ingin bertengkar? Filsuf, dia ingin menang. Dia ingin membuktikan kekuatannya dengan menang. Pemuda, aku belum bisa menangkapnya. Bisakah kau memberiku beberapa contoh konkret? Filsuf, katakanlah kau dan temanmu sedang membicarakan situasi politik saat ini. Tak lama kemudian, percakapan tersebut berubah menjadi perdebatan panas, dan tidak ada satupun yang mau menerima perbedaan pendapat sehingga akhirnya ini sampai ke titik dia mulai menyerang pribadimu, bahwa kau tolol, dan karena orang-orang seperti dirimulah negeri ini tidak bisa berubah, hal-hal semacam itu. Pemuda, tapi kalau ada yang bicara seperti itu padaku, aku tidak bisa diam saja. Filsuf, dalam hal ini, apa tujuan lawan bicaramu? Apakah dia hanya ingin mendiskusikan politik? Tidak, bukan itu. Pada dasarnya, dia mendapati dirimu menjengkelkan, lalu ingin mengkritik dan memprovokasimu, serta membuatmu tunduk lewat upaya perebutan kekuasaan. Kalau kau menjadi marah di titik ini, saat yang ditunggu-tunggunya tiba, dan hubungan kalian mendadak akan berubah menjadi upaya perebutan kekuasaan. Tak peduli apapun bentuknya, kau tidak boleh terbawa oleh provokasi tersebut. Pemuda, tidak, kita tidak perlu kabur. Kalau seseorang ingin memulai perkelahian, tidak masalah menerima tantangan itu. Karena itu toh salah orang lain. Kau bisa menonjok hidungnya, si pandir tolol itu. Dengan kata-kata, tentu saja. Filsuf, sekarang, katakanlah kau mengambil kendali dalam pertengkaran itu. Lalu pria satunya, yang sedang berupaya mengalahkanmu, mundur secara sportif. Masalahnya, perebutan kekuasaan itu tidak berakhir di sana. Setelah kalah dalam pertengkaran, dia akan segera masuk ke tahap berikutnya. Pemuda, tahap berikutnya? Filsuf, ya, tahap balas dendam. Meskipun sudah mundur sementara waktu, dia akan menyusun rencana licik untuk balas dendam di tempat lain dengan bentuk yang berbeda, dan akan muncul kembali dengan tindakan pembalasan. Pemuda, contohnya, filsuf, anak yang ditindas oleh orang tuanya akan berubah nakal. Dia akan berhenti bersekolah. Dia akan mengiris pergelangan tangan atau melakukan tindakan-tindakan lain untuk menyakiti diri sendiri. Dalam pandangan etiologis Freud, ini dianggap sebagai hubungan sebab dan akibat yang sederhana. Sang orang tua membesarkan anaknya dengan cara ini. Karena itulah anak mereka tumbuh menjadi seperti ini. Ini sama seperti menunjukkan bahwa suatu tanaman tidak disiram sehingga menjadi layu. Ini merupakan penafsiran yang jelas mudah dipahami. Tapi pandangan teleologis Adler tidak menutup mata pada tujuan utama yang disembunyikan oleh anak itu. Artinya, tujuan untuk balas dendam pada orang tuanya. Kalau dia menjadi anak berandalan, berhenti bersekolah, mengiris pergelangan tangan atau melakukan hal-hal seperti itu, orang tuanya akan merasa susah. Mereka menjadi panik dan sangat mencemaskan sang anak. Anak itu berkelakuan buruk karena tahu hal-hal tersebut akan terjadi. Dengan begitu, tujuannya saat ini, balas dendam pada orang tuanya, bisa direalisasikan, bukan karena dia terdorong oleh pencetus di masa lalu, lingkungan rumahnya. Pemuda, dia berkelakuan buruk untuk membuat orang tuanya susah? Filsuf, itu benar. Mungkin ada banyak orang yang bingung melihat seorang anak mengiris pergelangan tangannya, dan berpikir, kenapa dia mau melakukannya? Tapi coba pikirkan apa yang akan dirasakan orang-orang di sekitarnya, orang tuanya, misalnya, sebagai hasil dari tindakan mengiris pergelangan tangan. Kalau kau memikirkannya, tujuan dibalik perilaku bermasalah tersebut akan terlihat dengan sendirinya. Pemuda, tujuannya adalah balas dendam? Filsuf, ya. Dan begitu hubungan interpersonal di antara mereka sampai ke tahap balas dendam, hampir-hampir mustahil bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusinya. Untuk mencegahnya, ketika seseorang ditantang dalam upaya perebutan kekuasaan, dia tidak boleh membiarkan dirinya terbawa. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. Pemuda, baiklah, kalau begitu apa yang sebaiknya kau lakukan sewaktu diserang secara pribadi langsung di depan wajahmu? Apakah kau cuma menyeringai dan menahan diri? Filsuf, tidak. Pemikiran bahwa kau sedang menahan diri adalah bukti bahwa engkau masih terjebak dalam upaya perebutan kekuasaan. Saat ditantang berkelahi, dan kau merasa itu adalah upaya perebutan kekuasaan, mundurlah dari konflik sesegera mungkin. Jangan membalas aksi dengan reaksi. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Pemuda, tapi apakah kita bisa semudah itu mengabaikan provokasi? Yang paling penting, menurutmu bagaimana aku sebaiknya mengendalikan amarah? Filsuf, ketika mengendalikan amarah, kau sedang menahan diri, bukan? Sebaliknya, kita perlu mempelajari cara untuk membereskan keadaan ini tanpa menggunakan amarah. Karena bagaimanapun, amarah adalah alat, cara untuk meraih tujuan. Pemuda, ini hal yang sulit. Filsuf, hal pertama yang kuharap bisa kau pahami di sini ialah fakta bahwa amarah merupakan satu bentuk komunikasi, dan kita tetap bisa berkomunikasi tanpa menggunakannya. Kita bisa menyampaikan pikiran dan niat kita, yang bisa diterima tanpa membutuhkan amarah. Kalau kau belajar memahami hal ini lewat pengalaman, emosi itu tidak akan muncul lagi dengan sendirinya. Pemuda, tapi bagaimana kalau mereka mendatangimu dengan tuduhan-tuduhan keliru, atau membuat komentar yang menghina? Aku tidak boleh marah bahkan pada saat itu. Filsuf, kau tampaknya masih belum mengerti. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi kau tidak perlu bergantung pada amarah. Seorang pemberang tidak mudah tersulut emosi, mereka hanya tidak tahu bahwa ada alat komunikasi yang efektif selain amarah. Inilah sebabnya orang-orang pada akhirnya mengatakan hal-hal seperti, aku langsung saja membentak, atau dia mengamuk. Kita pada akhirnya bergantung pada amarah untuk berkomunikasi. Pemuda, alat komunikasi lain yang efektif selain amarah. Filsuf, kita punya bahasa. Kita bisa berkomunikasi lewat bahasa. Percayalah pada keampuhan bahasa dan bahasa logika. Pemuda, kalau aku tidak mempercayainya, kita jelas tidak akan mengadakan dialog ini. Filsuf, satu hal lagi tentang upaya perebutan kekuasaan. Dalam setiap peristiwa, tidak peduli betapa benar dirimu menurut pemikiranmu, cobalah untuk tidak mengkritik orang lain berdasarkan hal itu. Ini adalah jebakan dalam hubungan interpersonal yang sudah membuat banyak orang terjatuh ke dalamnya. Pemuda, mengapa begitu? Filsuf, saat seseorang meyakini bahwa akulah yang benar, dalam hubungan interpersonal, ia sudah melangkah masuk ke upaya perebutan kekuasaan. Pemuda, hanya karena kau berpikir dirimu benar? Tidak mungkin, itu cuma reaksi yang berlebihan. Filsuf, Aku benar, artinya pihak lain salah. Di titik tersebut, fokus diskusi telah bergeser dari kebenaran sebuah pernyataan menjadi kondisi hubungan interpersonal mereka. Dengan kata lain, keyakinan bahwa akulah yang benar mengarah pada asumsi bahwa orang ini keliru, dan ini akhirnya menjadi sebuah kontes, dan kau akan berpikir, aku harus menang. Ini upaya perebutan kekuasaan yang sesungguhnya. Pemuda, filsuf, sejak awal, kebenaran dari pernyataan seseorang tidak ada kaitannya dengan menang atau kalah. Kalau kau berpikir engkau benar, terlepas dari pendapat yang mungkin dimiliki orang lain, masalahnya harus ditutup saat itu juga. Akan tetapi, banyak orang akan segera terjun ke gelanggang perebutan kekuasaan dan berusaha membuat yang lain tunduk kepada mereka. Itulah sebabnya mereka berpikir, mengakui kesalahan sama dengan mengakui kekalahan. Pemuda, ya, aspek itu jelas ada. Filsuf, karena seseorang memiliki pola pikir tidak mau kalah, ia tidak mampu mengakui kesalahannya, dan akibatnya ia memilih jalan yang salah. Mengakui kesalahan, menyampaikan perkataan maaf, dan mundur dari upaya perebutan kekuasaan tidak ada satupun yang berarti kalah. Upaya meraih superioritas tidak dilakukan melalui persaingan dengan orang lain. Pemuda, jadi, kalau terlalu terobsesi dengan menang dan kalah, kau kehilangan kemampuan membuat pilihan yang benar. Filsuf, ya, itu akan mengaburkan penilaianmu, dan yang bisa kau lihat hanyalah kemenangan atau kekalahan yang akan segera terjadi. Lalu kau berbelok ke jalan yang salah. Hanya ketika melepaskan kacamata persaingan dan hal menang kalah inilah kita bisa mulai mengoreksi dan mengubah diri kita sendiri. Lanjut part 6.